Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Tentu dengan mengharapkan ridha dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Adapun paham, mengerti, hafal itu adalah merupakan utama juga. Bonus utama, tapi bonus yang terpenting adalah ridho, pahala, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu akan bisa kita mencapainya dengan keikhlasan, demikian juga kesabaran dalam menjalaninya. Maka as-sabr adalah merupakan kunci dari segala kunci kebaikan dan keberhasilan, baik itu urusan dunia maupun pula urusan-urusan akhirat terlebih. Di sana banyak orang-orang yang bersabar dalam perkara-perkara kemaksiatan, sampai Allah menyatakan apa? Fama asbarohum ala nar. Begitu sabarnya mereka, orang-orang tersebut, orang kafir, orang-orang ahlul ma'asi, ala nar, di atas neraka, maksudnya sangat bersabar dalam melaksanakan apa? Kemaksiatan, perkara-perkara dosa, istiqomah di atas kemaksiatan. Sehingga adalah kita kebalikannya, bersabar di atas kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran kita yang terakhir adalah berkaitan dengan al-ismul ladzi la yang sorif. Rinciannya sudah kita pelajari, kita baca. Kemudian berikutnya sudah kita pelajari pula syurut al-mamnu'i minas sorif. Syarat-syarat agar isim tersebut tetap menjadi ismul ladzi la yang sorif. Syarat agar isim tersebut tetap menjadi ismul ladzi la yang sorif, yang mana di antara konsekuensi dari ismul ladzi la yang sorif adalah ketika nanti dia majrur, tanda majrurnya adalah dengan fathah. Dengan apa? Kalau tanda majrur ismul ladzi la yang sorif dengan fathah, dilihat di halaman 13, kalau masih fathah berarti kitabnya sama. Kalau kok berubah ini jadi kasroh atau domah, berarti kitabnya udah mengalami perubahan. Sehingga dicontohkan di situ, atau syarat yang pertama adalah untuk menjadi ismul ladil yang sorif, dia kemarin tidak apa? Tidak mudof. Artinya adalah ketika kata tersebut yang awalnya ismul ladzi la yang sorif, kemudian dia mudhaf, maka hilang sifat ismul ladzi la yang sorifnya. Sehingga dicontohkan di situ pada halaman yang ke-16, shalaitu fi masajida. Sahihnya adalah pada kalimat atau kata masajida di situ. I'rabnya adalah majrur, tanda majrurnya adalah fathah karena ismul ladzi la yang sorif. Sebabnya apa dia menjadi ismul ladzi la yang sorif? Karena ala wazni mafa'ila. Jadi yang satu sebab yang mewakili dua sebab. Kayaknya ramai sekali di luar ya. Ada kata, ada orang-orang. Itu antum kalau dengarkan rekaman itu masuk itu. Malah masuk keras ya. Malah lebih keras ya. Lebih keras dari suara antum. Sayanya adalah masajida di situ menjadi ismul ladzi la yansharif. Tetapi ketika dia mudhaf, shalaitu fi masajidihim. Yang mana masajida tadi dia mudhaf, kemudian himnya adalah mudhafun ilaih, sehingga dia menjadi isim biasa atau hilang sifat la yansharifnya. Sehingga dia masajidi, bukan masajida lagi. Dia menjadi masajidi karena dia mudhaf, humnya atau himnya mudhafun ilaih, sama-sama majrur, akan tapi bukan lagi menjadi ismul ladzi la yang sharif. Dan yang dicontohkan di sini adalah memakai hum atau him, yaitu dhamir, dan yang namanya mudhafun ilaih bukan hanya dari isim dhamir. Bisa dia dari isim dhamir hum, bisa juga nanti dari isim zahir, bisa juga dari isim zahir. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya menjadi la yang sharif adalah mujarrodan min al, yaitu dia tidak ada alif lam di depannya yang menunjukkan alif lam adalah menjadi isim ma'rifah. Ta'alam tu fi madarisa, perhatikan madarisa di situ. Nah, i'rabnya adalah apa? Majrurun, karena ada huruf jar fi. Kemudian tanda majrurnya adalah fathah. Kenapa tanda majrurnya fathah? Karena ismul ladzi la yang sharif. Ismul ladzi la yang sharif. Tetapi ketika kemudian madarisa ini dikasih alif lam menjadi ta'alamtu fil madarisi, bukan lagi madarisa tetapi apa? Madarisi. Nah, hilang sifat la yang sharif dari madarisi ini karena kemasukan alif dan lam. I'rabnya sama. Al-madarisi yaitu apa i'rabnya? Majrurun. Sedangkan tanda majrurnya apa? Kasrah. Yang tadinya madarisa tanda majrurnya itu fathah tanpa ada alif dan lam, ketika dikasih alif dan lam tanda majrurnya adalah kasrah. Dan dia bukan lagi ismul ladzi la yansharif, menjadi apa? Jamak taksir madarisi. Demikian juga contoh yang berikutnya di situ, an mughirata anil mughirati. An mughirata anil mughirati, yang tadi yang mughirata majrur dengan an, ketika dikasih ditambahkan alif dan lam menjadi anil mughirati, nam isim mufrad. Sekarang kita masuk pada paragraf yang terakhir, yaitu tamrin latihan. Udhkur, sebutkan ala illata, yaitu sebab, allati tamna'u, yang menghalangi minas sorfi, dari sorof, fima yakti, dari kata-kata berikut ini. Jadi al-mu'allif di sini menyebutkan beberapa kalimah atau kata. Tugas kita adalah menyebutkan ilahnya itu apa. Jadi bisa milih satu dari berapa kemarin? 12. Jadi pilihannya bukan ABCD, tapi 1 sampai 12. Banyak ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kalimat sufla. Sufla ini artinya apa? Di bawah atau rendah. Sehingga ada ungkapan al-yadul a'la khairun menjadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada apa, menerima atau meminta. Cuman sebagian mengakali ketika minta uang tangannya di atas. Sufla intinya di sini adalah apa, bawah. Apa ilahnya dia menjadi ilah yang syarif? Alif ta'nis al maksurah sama dengan hubla sugro. Ilahnya dia adalah alif ta'nis al maksurah. Nah, berikutnya adalah hamra'u. Hamra'u ini mirip dengan sofra'u, sauda'u. Kemarin sudah ada ini hamra'u. Alif ta'nis al mamdudah. Nah, nomor 3. Alif ta'nis al mamdudah. Berikutnya adalah asya'u. Alif ta'nis mamdudah juga. Nah, kalau dilihat dari wazannya sama af'alu. Nah, alif ta'nis al-mamdudah. Nah, asya'u. Cuman dia maknanya adalah banyak, banyak-banyak sesuatu, jamak. Wallahu a'lam. Berikutnya adalah mawani'u. Mawani'u sighah muntahal jumu'. Wazannya apa? Mafa'ilu. Mawani'u mafa'ilu. Penghalang-penghalang. Berikutnya adalah akhnasu. Al-wasu ma'a waznal fi'il. Wazannya adalah af'alu sama dengan ahsanu, akbaru ataupun asghuru. Berikutnya nu'manu. Al-alam ma'a ziyadah alif wa nun. Sama dengan Utsmanu, Sufyanu, Sulaimanu, Salmanu. Nama orang. Al-alam ma'a ziyadah alif wa nun. Berikutnya afdalu. Al-wasfu ma'a wazni al-fi'l. Ma'a al-wasfu ma'a waznil fi'li. Afdalu yaitu paling afdal atau paling paling bagus, paling mulia. Dan ini merupakan sifat ya, bukan nama orang ataukah nama tempat. Sehingga al-wasfu ma'a apa, waznil fi'l, yaitu nomor 2 di kelompok yang kedua. Antum perhatikan berikutnya, ini adalah nama orang, sehingga antum bisa pastikan adalah al-alam, sehingga nanti setelahnya bisa dipilih. Syu'batu al-alam ma'a ma'a ta'nis. Al-alam yaitu nama tempat, berserta dengan at-ta'nisu. Al-alam ma'a ta'nis. Nah, berikutnya adalah ishaku. Al-alam ma'a al-ujmah. Al-alam yaitu nama, nama orang. Kemudian ujmah adalah selain nama Arab. Sama dengan Ibrahim, Ismailu, Yusufu, Ishaku. Nah, berikutnya adalah kaslanu. Ini merupakan apa? Malas. Si sifat ya. Nah, al-wasfu ma'a ziyadah alif wa nun. Sifat beserta dengan tambahan alif dan nun. Nah, al-wasfu ma'a ziyadati alif wa nun. Kaslanu. Itu nomor tiga dari kelompok dua. Sehingga antum bisa lihat kelompok yang kedua itu tiga itu semua adalah al-wasfu, sifat semua. Kemudian kelompok yang ketiga, 1-6 itu alam. Apa itu alam? Nama orang ataukah nama nama tempat. Berikutnya, ma'di gariba. Ini nama tempat berarti apa? Al-alam. Ma'at tarkib masjid. Aslinya adalah ma'di dan gariba. Yaitu apa? Dua kata yang digabung menjadi menjadi satu. Ma'di gariba. Nah, itu nomor 6 dari kelompok yang ketiga. Kalau mau diurutkan itu nomor 12. Berikutnya khumasa. Al-wasuma al-adl. Sama dengan sulasa ruba'a. Yaitu pilihan nomor 4. Nomor 4 maksudnya nomor 1 dari kelompok 2. Paham gak kelompok 2? Kelompok 2 itu yang al-wasu, al-wasu, al-wasu. Itu kelompok 2. Kan ada 3 kelompok. Kalau mau enak 1-12. Antum nomori sendiri. Nah. Yang penting hafal. Nah. Nomornya antum apa? Terserah. Yang penting apa? Penamaannya benar. Jadi apa tadi? Khumasa. Sifat al-wasfu ma'aziya apa wazni fi'il atau ma'al adl nih apa ma'al adl fu'alu ruba'a humasa isrofilu al-alam ma'al ujmatu ma'al alam ma'al ujmah alam nama orang dan ujmah yaitu selain Arab. Nomor 11. Terakhir maqaidu sighah muntahal jumu' karena dia ala wazni apa mafailu ala wazni mafailu. Ada yang ditanyakan dari apa maqaidu tempat-tempat duduk mufradnya maq'adun jamaknya mako itu. Tempat-tempat duduk. Ya, tempat duduk yang banyak itu. Jamak dari maq'adun. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, itu maq'ada atau maq'adu jamaknya ini mako itu. Iya, sigo muntal jumu' paling puncak. Kenapa? Artinya dia ala wazni mafa'ilu. Dipahami sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Belum. Lanjut. Nah. Karena pembahasan telahnya masalah fi'il. Pembahasan telah adalah masalah berkaitan dengan fi'il. Nah. Kita lanjutkan qala fil af'ali. Dan ini banyak ya di kitab yang berkaitan dengan ismul ladzi lam syarif. Kemudian juga nanti ketika syaratnya itu hilang dia mudhof ataukah ada alif dan lam ini nanti banyak didapati dalam kutub, dalam kitab-kitab ataupun juga dalam Al-Quran, dalam hadis, ini banyak. Nah, yang penting kita paham bahwasanya ismul ladzi la yansharif i'rabnya ketika marfu, tanda marfu-nya adalah dengan apa? Fathah. Dengan fathah apa kasrah? Halaman 13. Dengan dhamma marfu. Ketika kemudian dia majrur baru dengan fathah. Mana? Mas Nuri ya. Baru ketika dia majrur tanda majrurnya dengan fathah. Wah, ini harus dilihat halaman 13. Ketika ismul ladzi yang sorif majrur dengan fathah. Nah, marfu'nya juga dengan fathah. Qala fil af'al. Pembahasan sekarang kita beralih ke pembahasan fi'il. Al-fi'lu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan apa kemarin dulu? Kata kerja. Artinya seluruh yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan. Al-fi'lu terbagi menjadi tiga. Fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, disebut dengan fi'il madhi, nanti akan datang perincian masing-masingnya. Yang kedua al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Yang ketiga adalah fi'lul amri, fi'il amr. Secara gampangnya al-fi'lul madhi itu masa lampau. Al-fi'lul mudhari itu sekarang atau nanti akan datang. Kemudian fi'lul amri adalah fi'il yang menunjukkan perintah. Nah, kita masuk pada fi'il yang pertama. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadasin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il dalla yang menunjukkan ala hadasin atas satu kejadian atau pekerjaan ya. Fi zamanil madhi pada waktu yang lampau. Maksudnya lampau adalah sebelum dibicarakan, bukan lampau yang maksudnya sebelum dibicarakan. Misalnya contohnya adalah kataba. Kataba ini adalah artinya apa? Menulis. Artinya adalah telah menulis. Nanti siapa yang menulis nanti ya? Iya, kata dasarnya kata apa? Fi'il madhi. Mau cari kata dasar apa lagi? Sudah, ini kata dasar sudah. Kata apa? Jadi dalam pembahasan sorof, kata dasar itu ada yang mengatakan dari fi'il madhi, ada yang mengatakan dari masdar. Cuman yang kuat adalah dari kata dasar. Dari semua nanti awalnya dari kata baik. Wajahnya adalah fa'ala. Artinya ketika kita mengartikan telah menulis, telah itu kapan? Ya, sebelum kita ngomong dia telah menulis. Barusan bisa, kemarin bisa, dulu bisa. Itu makna dari az-zaman al-madi, waktu yang lampau. Karena kalau dibahasakan dengan waktu lampau itu kayaknya lama gitu ya. Dulu waktu lampau ketika aku masih muda gitu kan. Kayak lama gitu bayangannya lampau. Dahulu kala lampau. Yang jelas ya, yang jelas sebelum berbicara atau diucapkan. Sebelum, setelah deh, setelah diucapkan. Saya mengucapkan kataba dia, berarti kan Sebelum atau setelah? Sebelum. Sebelum saya mengucapkan menulis, nah, orangnya sudah menulis. Nah, pokoknya gitulah. Daripada mumet. Nah. Setelah dikerjakan. Kemudian yang kedua, fataha telah membuka. Fataha telah membuka. Qara'a telah membaca. Jalasa telah duduk. Syariba telah minum. Pembahasan berikutnya adalah fi'il madhi terbagi menjadi dua. Fi'il madhi ma'lum dan fi'il madhi majhul. Fi'il madhi ma'lum dan fi'il madhi majhul. Apa itu ma'lum? Kalau dalam bahasa Indonesia adalah fi'il atau fi'il aktif. Kata kerja aktif, nah itu. Kata kerja aktif. Kalau majhul adalah kata kerja pasif. Jadi ma'lum itu kata kerja aktif. Biasanya diawali dengan me. Adapun majhul adalah kata kerja pasif. Diawali dengan di. Biasanya seperti itu. Contohnya akan jelas dengan contoh. Kataba itu artinya adalah apa? Menulis. Telah menulis. Ini kan aktif ya, kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasifnya adalah kutiba, yaitu telah ditulis. Fataha telah membuka. Futiha telah dibuka. Fataha telah membuka, futiha telah dibuka. Sa'ala telah bertanya, su'ila telah ditanya. Jadi kalau bertanya itu kan aktif, ditanya itu pasif. Syariba telah minum, syuriba telah diminum. Qara'a telah membaca. Quri'a telah dibaca. Fahima telah memahami. Kalau fuhima telah dipahami. Doroba telah memukul. Kalau duriba telah dipukul. Qatala telah membunuh. Kalau kutila telah dibunuh. Berbeda harokat, sudah berbeda arti. Nadhara melihat. Nudhira telah dilihat. Nasara telah menolong. Nusira telah ditolong. Qatofa, apa qatofa? Memetik. Kutifa berarti apa? Telah dipetik. Maksudnya dipetik ini ya. Dipetik. Bukan petikan apa? Alat musik itu ya. Jangan sampai dipahami petikan apa? Senar atau apa. Tapi ini memetik. Memetik apa? Misalnya memetik bunga seperti itu. Ghalaqa menutup. Ghuliqa ditutup. Dan antum perhatikan ini. Ini nanti akan pemahaman atau fil madhi maklum dan majhul nanti akan keluar ketika kita membahas yaitu fa'il dan maf'ulun bihi atau naibul fa'il. Ketika membahas fa'il dan juga naibul fa'il nanti akan muncul istilah maklum dan juga majhul. Nanti akan ada, sehingga ini harus dipahami bahwasanya maklum itu fi'il, kata kerja aktif, dan majhul adalah kata kerja apa? Pasif. Nah, nanti akan ada pembahasan yang maksudnya ini disinggung menjadi poin yang penting. Saufa. Karena nanti pembahasan tentang apa naibul fa'il, nah, salah satu syaratnya adalah didahului oleh fi'il majhul. Nah, ini nanti pembahasan apa namanya naibul fa'il, apa isim-isim yang marfu'. Demikian juga pada pembahasan fa'il harus didahului oleh fi'il yang maklum. Nah, nanti ya. Sekarang biar penasaran. Berikutnya pembahasan adalah tasriful fi'lil madhi. Tasrif yaitu perubahan-perubahan pada fi'il madhi. Yang perlu kita ketahui, yang namanya fi'il itu memiliki fa'il. Kalau dia fi'il ma'lum, dia memiliki fa'il yaitu apa-apa? Pelaku. Yang melakukannya itu mesti ada. Adapun kalau fi'il majhul mesti ada korbannya. Makanya dikatakan pasif. Kemudian dalam pembahasan fi'il itu ada tiga kelompok, kita lihat sekarang ya. Namun untuk dipahami sekali lagi, yang namanya fi'il, kalau itu fi'il maklum mesti dan harus ada fa'ilnya, pelakunya. Apakah itu nanti pelakunya itu dari isim dhamir ataukah dhamir? Kalau kita katakan kataba, ini ada pelakunya, dia satu orang laki-laki. Namun ketika kemudian bersambung kataba Muhammadun, maka pelakunya adalah Muhammad, ini dari isim dhamir. Ada punya ini isim dhamir. Kemudian yang namanya pelaku itu ada dari apa? Dari jenisnya ada dua macam, laki-laki dan perempuan, ya kan? Adapun banci itu enggak ada pembahasan di sini. Nah, tetap dia nanti dianggap laki-laki atau perempuan. Ini dari jenisnya. Kemudian dari jumlahnya, bisa jadi pelakunya itu satu, bisa jadi dua atau tiga atau lebih. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi banyak. Ukuran banyak adalah tiga atau lebih. Coba kita lihat yang paling atas di situ, ghaib. Ghaib adalah orang ketiga atau bahasa lain yang dibicarakan. Mukhatab orang kedua yang diajak bicara, kemudian mutakallim itu yang berbicara. Ghaib orang ketiga atau yang dibicarakan, kemudian mukhatab yang diajak bicara atau orang kedua, kemudian mutakallim yang berbicara atau orang pertama. Akan jelas nanti dengan rincian yang akan kita baca bersama. Kemudian lil mudzakkar itu maksudnya mudzakkar adalah laki-laki. Kemudian lil muannas yaitu untuk perempuan. Untuk perempuan. Sehingga nanti terbedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang untuk laki-laki mudzakkar ghaib tadi dikatakan ada berapa orangnya? Tiga kan? Tiga, satu, dua atau banyak itu maksudnya. Kataba adalah maksudnya dia satu orang. Laki-laki telah menulis. Dia satu orang laki-laki telah menulis kataba. Kemudian geser ke kiri kataba dengan banyak dipanjangkan dia dua orang laki-laki telah menulis. Kemudian katabu mereka banyak orang laki-laki telah menulis. Jadi ini apa namanya keistimewaan bahasa Arab ya. Semuanya ada perinciannya. Kalau di bahasa Indonesia mereka itu bisa jadi dua orang, ya kan? Mereka dua. Di bahasa Arab ada sendiri. Yang untuk muannas perempuan katabat dia satu orang perempuan telah menulis. Katabat ya, sehingga ini kalau apa namanya yang menulis perempuan kita katakan katabat. Kalau tadi kataba Muhammadun, kalau yang menulis itu Fatimah berarti apa? Katabat, katabat Fatimah tuh, ini perbedaannya. Yang ini kataba karena laki-laki satu, kemudian katabat ini perempuan satu, Fatimatu. Atau contoh lain, Qotofa Muhammadun. Apa tadi Qotofa? Memetik bunga az-zahrata misalnya. Muhammad memetik bunga. Bukan meminang ya, memetik. Kalau perempuan qatafat Fatimatu az-zahrata. Ini perbedaannya. Berikutnya apa itu? Katabata. Dia dua orang perempuan telah menulis. Katabata. Kemudian katabana mereka banyak orang perempuan telah menulis. Sehingga kataba-kataba, katabu, katabat-katabata, katabena. Kemudian yang mukhatab, katabeta, engkau satu orang laki-laki telah menulis. Katabeta. Katabetuma, kalian dua orang laki-laki telah menulis. Kata betum kalian banyak orang laki-laki telah telah menulis. Nah. Jadi ini untuk mukhatab yang diajak berbicara. Jadi jangan sampai salah. Nah, berbicara dengan laki-laki pakai mukhatabnya laki-laki, muannas juga muannas. Kata beti engkau satu orang perempuan telah menulis. Kata betuma engkau dua orang telah menulis. Jadi katab tuma ini yang penting dua orang, bisa dua orang laki-laki, dua orang perempuan, atau dua orang ini laki-laki dan perempuan. Kemudian katab tuna, kalian para perempuan atau banyak perempuan telah menulis. Nah, ini yang mukhatab. Orang keberapa tadi? Orang ke kedua. Gimana? Perempuan satu lagi ada, tadi ada satu lagi campur. Yang tengah dua orang bisa laki-laki dan perempuan. Angel. Perempuannya banyak, tapi ada satu laki-laki. Yang dipakai mungkin perempuannya karena mayoritas. Demikian juga sebaliknya, banyak laki-laki ada satu wanita. Itu pakai apa kan itu? Pakai yang mayoritas. Mungkin itu nanti di kitab-kitab selanjutnya. Wallahu'alam. Kalau imbang didahulukan yang laki-laki kan? Kata betul. Ya banyak orang, misalnya ada 6, 3 perempuan, laki-laki 6, ya kata betul. Dan kata tuna kalau imbang. Wallahu'alam. Berikutnya adalah yang mutakallim, baik itu untuk mudzakkar maupun muannas, maksudnya yang berbicara itu laki-laki atau perempuan, maka kata betul kalau satu, saya telah menulis. Kalau banyak, kata benar kami telah menulis. Jadi ini tasrif al-fi'lil madi. Pakai yang na. Kata benar dua. Kalau satu kata betul. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Tamrin itu bisa dikerjakan di rumah. Sorif. Itu sesuai dengan yang di atas tadi. Contohnya dahaba, jadi apa? Dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtuna, dahabtu, dahabna. Seperti itu. Kemudian juga yang qoroa, ada berapa itu? Berapa? 14. Nah. Nanti yang fi'il mudhari juga seperti itu. Ada 14. Tinggal nanti apa namanya? Ditulis pelan-pelan di buku tulis. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.